Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di waktu yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Kita kemarin masuk dalam bab membersihkan benda yang najis dan penjelasan tentang apa saja itu benda najis. Hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-24 dari Bulughul Maram. Beliau mengatakan wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik. Qala, beliau mengatakan su'ila Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamri, tentang khamar. Tuttakhadhu khalla, yang diambil, yang dijadikan untuk menjadi cuka. Qala, maka beliau mengatakan la, jangan, tidak boleh. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam bab tentang najis. Karena masalah khamar itu adalah permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Apakah khamr itu najis dan haram, ataukah haram tapi suci? Meskipun sebagian besar para ulama hadis tatkala meletakkan hadis ini, itu bukan di sini tempatnya, tapi di kitab Al-Asyribah, bab tentang masalah minuman. Tapi sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam bab tentang masalah najis. Tep, riwayat ini secara lengkap para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa bapak tirinya Abu Thalhah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim yang mereka itu mewarisi khamar. Jadi mewarisi khamar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, buang aja." Dibuang aja. Maka Abu Thalhah mengatakan, "Loh, apa enggak dicarikan cuka aja ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan. Jangan dicarikan cuka, tapi dibuang aja." Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu khamar? Khamar itu kullu ma khamaral aqla, semua yang menutup akal. Dinamakan khamar itu dengan khamar karena dia menutupi akal. Orang itu kalau minum akalnya jadi hilang. Ya, karena mabuk itu kan akalnya hilang. Makanya dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi tentang khamar, beliau itu mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu khamar dan semua khamar itu haram. Jadi semua yang memabukkan itu khamar dan semua khamar itu haram. Maknanya pengertian dari khamar itu segala sesuatu yang kalau dikonsumsi jadi mabuk. Apa itu mabuk? Mabuk adalah mabuk. Mabuk itu hilangnya akal. Jadi akal ini tertutup, jadi hilang. Ngomong ngelantur, bicara ngelantur, berbuat ngelantur tanpa dia sadari. Nanti kalau sadar ditanya, "Napa sampean tadi kok ngomong utuh?" Kapan? Dia enggak sadar karena akalnya jadi apa? Tertutup. Jadi itu namanya khamar. Oleh karena itu bedakan antara khamar dengan makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi orang itu punya efek jelek tapi enggak memabukkan. Contoh, ada orang jadi alergi sama telur. Makan telur bar ngono sesuke katelen. Berarti telur memabukkan, bukan? Itu penyebab alergi. Menurut satu dua orang. Ada orang yakni kalau makan makanan tertentu langsung mencret. Ini perutnya sakit, memabukkan? Tidak, perutnya sakit. Ada orang kalau makan makanan tertentu kepalanya jadi pusing. Jadi kepalanya jadi terasa berat, kepalanya jadi terasa jadi pusing, tapi dia ngomong masih normal, maka itu bukan memabukkan. Yang namanya khamr itu kalau dikonsumsi maka dia itu memabukkan. Jadi patokannya itu kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr. Bahannya apapun, yakni bahan dasarnya apapun, entah itu dari anggur, entah itu dari kurma, entah itu dari madu, entah itu dari gandum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamr itu yang paling kondang bahan dasarnya, bahan bakunya itu yakni apa itu? Anggur. Yakni, tapi enggak mesti anggur. Kurma bisa dijadikan khamr, madu bisa dijadikan khamr, gandum itu loh bisa dijadikan khamr. Di negeri kita bahan dasar khamr ya tetap anggur. Tapi ada lagi legen. Kok toa? Toa itu jadi khamr. Ini toa itu sudah jadi khamr. Sebelum jadi khamr itu legen. Ini legen. Itu bahan dasar atau mungkin bahan-bahan dasar yang lain. Enggak pedulikan kita itu bahan dasarnya. Pokoknya dia itu kalau dikonsumsi memabukkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus konsumsinya berapa, Ustaz? Pokoknya kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka itu namanya khamr. Maka itu namanya khamr. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi minuman tertentu, kalau diminum satu botol teler, ini ya, mabuk. Tapi kalau diminum satu sendok rapopo, diminum satu gelas rapopo, maka itu khamr. Kenapa? Dia kalau dikonsumsi banyak memabukkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma askaru katsiruhu fa qaliluhu haram." Sesuatu yang kalau dalam jumlah banyak dikonsumsi itu memabukkan, maka sedikit pun tetap haram. Dalam riwayat yang lain, setetes pun tetap haram. Kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit pun tetap haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada satu hal yang perlu kita luruskan yang berkaitan dengan masalah khamr. Banyak orang, banyak ikhwah itu yang menyangka khamr itu adalah kadar alkohol. Jadi pokoknya kalau ada makanan minuman kadar alkoholnya sekian maka memabukkan. Alkohol itu hanya salah satu unsur khamr, tapi bukan intinya khamr. Intinya khamr itu memabukkan. Kalau tidak ada kadar alkoholnya diminum memabukkan, ya dia khamr. Ada kadar alkoholnya tapi diminum, dimakan, dikonsumsi tidak mabuk, ya berarti bukan khamr. Jadi sini kita jawab satu pertanyaan yang sering dimunculkan kalau membahas ini. Ustaz, yani bir itu kok haram? Tapi ketan kok halal? Banyu ini tapi ketan, itu secara laborat katanya lebih banyak kadar alkoholnya dibandingkan bir. Tapi bir kok satu-satu kok mengatakan haram? Tapi ketan kok doyan? Tapi ketan kok doyan? Pertanyaan saya, pernah enggak ada orang mabuk karena makan tapi ketan? Nek mencret akeh. Ngene. Makan tapi ketan sakranjang ngono, terus bar ngono mencret telung dino ngono akeh ning ngono ku. Ngene. Tapi belum pernah saya dapat cerita ada orang makan tapi ketan bar ngono teler ngomong ngelantur. ya kelenger masuk rumah sakit, masuk ICU pun mungkin. Ini. Tapi nek mabuk enggak ada. Maka berarti dia bukan khamr. Meskipun klaim di situ ada kadar alkohol. Tapi bir. Bir itu diminum sebotol enggak mabuk, dua botol enggak mabuk, telung botol teler. Ya berarti dia khamr. Ini. Kalau 3 botol diminum 3 botol dari satu orang, itu memabukkan, maka berarti meskipun 1 sendok, meskipun 1 gelas tetap haram karena dia adalah khamr. Jadi patokannya itu memabukkan, bukan kadar ini, kadar itu dalam masalah ini tersebut. Dengan ini kita jawab banyak permasalahan yang ada. Ini dengan ini kita akan jawab banyak permasalahan-permasalahan yang ada yang berhubungan dengan masalah khamr. Kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut untuk difahami. Apa itu jenenge anggur? Apa jenenge? Anggur cap orang tua. Apa jenenge? Ini. Itu kalau dikonsumsi mabuk apa mboten? Belum pernah tahu ya. Tanyakan sama yang ahli. Jadi semacam itu warahmatullah. Lah, standar mabuk dan enggak mabuk itu standar orang normal, bukan orang wis kebal. Yen ana wong ngono kuku wis biasa itu minum khamr kelas oplosan. Ini whisky ngono kuwi dicampur karo autan. Dicampur karo apa? Ngono kuwi gek mabuk. Tapi wis itu onku mesti put telung krat onku ora mabuk. Apa ngene? Apa itu sekedar bir. Ngono ya sampai sak truk barangku ya ora mabuk. Masa misalkan ngono ya. Itu bukan patokan, itu manusia kebal. Yang kita bahas itu orang enggak pernah minum semacam itu. Terus diminum disuruh minum itu seandainya. Disuruh minum itu kira-kira mabuk apa? Enggak. Kalau mabuk ya berarti khamr. Dan itu patokan untuk membahas masalah ini khamr atau tidak. Orang yang belum pernah makan tapi suruh makan tapi yang banyak mencret iyo ini, tapi mabuk orang, maka tapi bukan khamr. Tapi whisky atau bir atau apa gitu, jadi maka itu memabukkan, maka dia adalah khamr. Jadi itu untuk membahas tentang pengertian definisi dari khamr. Jadi karena berkaitan dengan lah khamr ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu penyakit sosial bangsa Arab sejak zaman jahiliyah. Penyakit sosial bangsa Arab sejak zaman jahiliyah itu dua. Yang paling mondang. Satu, minum khamr, yang kedua riba. Oleh karena itu, karena ini penyakit yang mengejala di dunia Arab. Yani orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, orang alim, orang bodoh, yani hakim maupun rakyat jelata, pokoknya di rumah semuanya sedia khamr. Kan itu minuman harian. Minuman biasa yang memang diminum harian. Karena itu penyakit, ya penyakit. Yani di zaman itu, wong mabuk itu bukan perkara yang tercela. Pokoknya gak geger-geger ngono. Ini pokoknya mabuk itu bukan perkara yang tercela. Pada waktu semacam itu, maka tatkala Islam akan mengharamkan, itu butuh waktu yang panjang, setahap demi setahap untuk mengharamkan. Awal kali Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala Rasulullah ditanya, khamr itu apa toh hukumnya? Ya kadang-kadang kan gawe masalah, ada wong minum khamr kadang-kadang ya masalah. Ditanyakan ini oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, yakni ya Rasulullah jelaskan kepada kami hukum khamr dengan sejelas-jelasnya. Ya dengan sejelas-jelasnya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, yasalunaka anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakan wahai Muhammad, keduanya itu ada dosanya, tapi ada manfaatnya, dan dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Gitu toh. Orang-orang yang cerdas, orang-orang cerdik, orang-orang yang bijak, pada waktu itu sudah mulai meninggalkan khamar. Wong akeh dosa iki timbang manfaati. Tapi khamar belum diharamkan. Umar bin Khattab itu merasa jawabannya kok ngene toh. Beliau itu kan firasatnya tinggi. Ini gak puas beberapa waktu dienten-enteni gitu ya. Ini ayat tentang khamar kok gak turun-turun meneh. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini turunkan kepada kami ayat lain tentang khamar. Dan tentang khamar. Setelah peristiwa itu terjadilah satu kejadian di mana anak ada salah satu sahabat itu pada waktu minum khamar terus mabuk, terus datang waktu sholat, terus beliau disuruh jadi imam. Mocoi melantur. Lah maca qul ya ayyuhal kafirun kan bulat ayat itu. Gitu, abut-abut ngono ya. Bulat ngono kabar-bar. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi janganlah kalian itu mendekati salat, salat dalam kondisi kalian mabuk. Yang kedua ini itu sudah mulai ada pembatasan minum khamr. Jadi khamr itu haram nek mendekati waktu salat. Nek waktu salat masih lama halal. Jadi berduhur haram minum khamr karena kalau engko mabuk 12 asar. Berasar haram minum khamr karena kalau mabuk ini 12 maghrib. Ba'da maghrib haram karena mendekati isya. Ba'da isya halal. Ba'da isya itu halal minum khamr. Kenapa? Mabuk-mabuk engko paling jam 12 jam 1 wis. Wis anu, wis anyem ya. Sudah normal pikirannya. Tapi kalau sudah mendekati subuh haram. Ba'da subuh halal. Nih, pada subuh itu khamr halal. Kenapa? Ya mabuk-mabuk oh ya paling pun jam 10 ngono wis normal lagi. Menjelang zuhur haram. Itu ayat yang kedua yang berkaitan dengan khamr. Ini sudah mulai merenggang. Jadi apa ya? Interaksinya dengan khamr sudah mulai merenggang. Sampai ayat yang terakhir turun dalam Al-Maidah, Rabbuna jalla wa ala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun" min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamar, sesungguhnya khamar, wal maisir dan perjudian, wal angsab dan patung-patung, berhala-berhala, wal azlam dan perjudian, itu adalah rijsun, perbuatan najis, perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatannya setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan itu ayat terakhir yang berhubungan dengan masalah khamar. Yang berhubungan dengan masalah khamar. Jadi begitu ayat ini turun, itu sebagian sahabat yang mendengar ayat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu segera pulang ke kampung mereka masing-masing. Sedangkan saya pada waktu itu Anas bin Malik pulang ke kampungnya, ke daerahnya itu, beliau melihat ada orang itu wis di sini gelas, di sini khamar, ngono dituang. Maka beliau datang, ketahuilah wahai kaum muslimin, ala innal khamra qad harrimat, ketahuilah bahwasanya khamr telah diharamkan. Begitu mendengar itu, enggak situ. Ini enggak jadi diminum. Kemudian semua persediaan khamr yang ada di rumah masing-masing oleh orang-orang itu dibawa keluar. Dituang di ngarepe omah. Ini dituang di ngarepe omah. Sampai tatkala itu jalanan kota Madinah itu mengalir air khamr. Saking akeh. Penuh mah bisa kentong, bisa kentong. Yo, tetok nur jur nur jopo. Ingat zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, ibu sampai sekarang. Zaman Rasulullah jalanan kota Madinah itu belum ono gote. Ini belum ada got. Dari Saudi kayaknya orang ono got ya. Ada lapo ono got. Wong orang ono udan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang masalah khamar. Lah, hadis ini itu berkaitan dengan seseorang saat belum diharamkannya khamar, itu lumrahnya orang itu punya persediaan khamar di rumah masing-masing. Saiki ngene di persediaan beras ngono. Ini ben oma punya persediaan khamar di rumah, jadi masing-masing. Gak ada orang di zaman itu yang gak minum khamr. Semuanya minum khamr. Sampai pun para sahabat-sahabat besar. Jadi karena halal. Pada waktu itu. Lah, saat persediaan khamr itu masih ada, orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yatim, meninggalkan anak-anak yatim. Mereka mewarisi harta. Lah, salah satu di antara harta diwarisi itu khamr. Karena pada waktu khamr itu masih halal, kan bebas diperjualbelikan. Jadi khamr itu jadi harta yang diperjualbelikan. Dia paranoid. Sekarang khamr sudah haram, tapi anak-anak yatim ini adalah harta mereka. Ini. Maka Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pripun ini ada anak-anak yatim mewarisi khamr dari orang tuanya. Nah, khamr sekarang itu sudah haram. Apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, buang aja. Ini dibuang aja. Ini. Kenapa Abu Thalhah sampai tanya? Karena berbuat terhadap harta anak yatim yang memadzaratkan harta anak yatim, maka itu dosa besar. Jadi kalau ada orang para jemaah sekalian itu melakukan harta dia untuk dia sendiri, ya terserah dia. Misalkan ono orang gitu ya, ada orang kepingin tuku kulkas, dia ya duitnya akeh, berapa pak harganya, ini 5 juta. Dia itu tahu kalau harganya sekitar ini sekitar ya 3 juta setengah gitu ya, ya wis ora apa-apa itu aja, boleh semacam itu, boleh duit. Tapi kalau membelikan orang lain yang itu orang lain tersebut belum bisa mengiyakan dan tidak, maka harus sesuai dengan standar yang berlaku. Jenengan belikan anak yatim, ngono ya? Jenengan belikan anak yatim, itu enggak bisa serampangan. Kalau hartanya antum dewe terserah, tapi kalau hartanya yatim harus memang harga standar. Harga standarnya itu berapa? Karena khawatir nanti kalau kita belikan dengan harga 5 juta padahal seharusnya 3 juta setengah, kita telah mendolimi anak yatim itu dengan angka 1 juta setengah, dan itu kedoliman nyata. Makanya saking hati-hatinya Abu Thalhah, meskipun semua sahabat itu sembuangi harta anak-harta boimu, khamr itu keluar, ini masalahnya hartanya anak yatim, tidak apa no. Jadi, apakah memang harus dibuang ataukah bisa dimanfaatkan? Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mengatakan, ya buang aja. Riqah, dibuang aja. Ini. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kok enggak bisa diproses jadi cuka gitu. Enggak bisa toh diproses jadi cuka. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, enggak bisa. Kenapa berjamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Cuka di zaman Rasulullah, cuka itu adalah salah satu di antara bumbu masak. Bumbu masak di zaman Rasulullah itu kayak loro. Garam karo cuka. Wis kono liyane. Ini, yang lainnya itu bahan. Ini, yang lainnya ora ono merica, polong, brambang, bawang. Iku bumbu masak wong Jawa niku. Ini, lombok apa meneh, terasi apa meneh. Wah, iku bumbu masak wong Jawa. Bumbu masaknya mereka itu cuma kalau untuk masak roti itu cuma garam. Gantung ditumbuk langsung diudek gitu ya, pakai air campur garam itu toh. Jadi makanya rotinya itu kan alot terus asin rasanya toh, rotinya mereka itu asin. Tapi sekarang kayaknya juga roti mereka masih begitu. Saya kuis mereka roti-roti belajar di Indonesia, jadi roti non semanis atau sini ini tawar macam-macam. Jadi aslinya roti mereka itu yang asin gitu loh, aslinya roti mereka yang jadi kan kalau marung lah itu kan mesti marung di Madinah, maksudnya bukan di sini. Marung di Madinah bukan di sini. Itu kan mesti makan membuka itu roti yang bunder gitu. Berarti di arang-arang umroh kok cuma di hotel toh, arang-arang marung. Ya. Lah mesti disugui roti yang keras yang ya itu rasanya kan asin. Ya, roti itu. Ya, itu. Lah, engkau lauknya, kalau lauk sekarang wis enggak ketemu. Lauk sekarang itu sudah mayonet, saus gitu. Kalau sekarang, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauknya itu madu, susu, keju. Nih, suki yo dicampur daging. Lah, itu tuh bahan. Engkau biyen rotok-rotok kecut, rotok-rotok apa dicampur dengan cuka diuduk gitu. Nanti jadi koyo mangan gorengan terus ono. Ini apa ya? Ono petise ono kaose ngono-ngono kuwi jadi makanannya orang Arab. Ini. Nah itu cuka. Dan itu cuka. Nah, apa enggak boleh ya Rasulullah jadikan cuka? Cuka di zaman Rasulullah itu ada dua. Ada cuka yang dibuat tanpa melalui proses jadi khamr. Dan itu cuka-cuka negeri kita. Ini, misalkan opolah cuka apel gitu ya. Diambil kemudian memang langsung diproses jadi cuka, enggak melalui jadi khamr dulu. Itu namanya cuka yang pertama. Dan ini enggak bermasalahkan. Yang kedua, ada jenis cuka itu yang melalui khamr. Ada jenis cuka itu yang melalui khamr. Jadi khamr itu para jemaah sekalian, khamr itu anggur itu awal dipetik rasanya manis. Dijus ngono rasanya manis. Engko sore ngono sik rada manis rada-rada kecut. Sesuk ngono kecut. Ini tapi durung mabuk. Ini, iya benar. Sesuk ngono kecut tapi durung mabuk. Sore lambu. Di negeri Arab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kalian ngejus, eh orang ngejus nih. Mbak, ya apa itu jenenge? Apa jenenge? Yo anggur dipotong-potong terus diudek ngono terus. Lah itu namanya. Ini itu tuh kalau kalian membuat itu silahkan minum sampai 3 hari. Kalau sudah hari keempat jangan. Ini. Kenapa? Kebiasaan kalau sudah masuk keempat sudah jadi khamr. Kalau masih 3 hari itu belum memabukkan. Jadi jusnya apa itu ini? Anggur itu kalau dibiarkan, kalau di negeri kita kayaknya enggak sampai kalau 3 hari. Bosok. Ini. Kalau negeri mereka kan alamnya beda, cuacanya beda. Itu nanti jadi khamr. Dibiarin aja, jangan apa-apain. Nanti khamrnya itu akan menghilang dan jadi bening, rasanya kecut. Itulah cuka. Ini itu cuka. Ini itu cuka. Jadi oleh karena itu dalam masalah anggur, kalau masih jadi anggur halal. Kalau jadi jus halal. Kalau jadi khamr haram. Kalau suatu ketika nanti jadi cuka dengan sendirinya maka halal. Karena sifat memabukannya sudah hilang. Tapi yang ditanyakan oleh botol ha ini, kalau tidak semua khamr itu bisa jadi cuka dengan sendirinya. Kadang-kadang rusak, kadang-kadang hancur, kecuali harus diproses. Kecuali diproses. Ya dikasih opo kek, dikasih ngene, dimasak, dikasih ngene, dikasih ngono. Lah itu yang dikatakan oleh botol ha, enggak diproses aja ya Rasulullah jadi cuka kan kayak didol. Bisa dijual. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan buang aja, ini dibuang aja. Itu kisah lengkap dari hadis yang ada di hadapan kita tentang kondisi lapangan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Hadis ini ya ikhwan menunjukkan kepada kita beberapa faedah ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwasanya khamr itu haram. Khamr itu haram. Dan keharaman khamr itu tadi berat, makanya sampai beberapa kali tahapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamr. Haram tok apa karo najis? Cuma haram apa dengan najis? Ini diperselisihkan oleh para ulama panjang. Kalau tentang haramnya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi kenapa? Ya karena memang khamr itu haram, jelas-jelas haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Rasul. Semua yang membawakan itu khamr dan semua khamr itu haram. Apakah najis? Sebagian para ulama mengatakan khamr itu haram dan najis. Dan itu mazhab mayoritas para ulama. Jumhur para ulama mengatakan haram dan najis. Ini mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mazhab Zahiriyah zaman belakangan berabad ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan khamr itu haram dan najis. Di zaman sekarang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekh Syengkiti rahimahullah, penulis Abu Al-Bayan, Syekh Ibnu Bas dan beberapa para ulama yang lain. Mereka memilih pendapat khamr itu haram dan najis. Di satu sisi sebagian ulama mengatakan bahwa khamr itu haram tapi suci. haram tapi suci, enggak najis. Dan itu pendapat sebagian kecil para ulama. Dan itu pendapat sebagian kecil para yakni ulama. Disebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan, yakni yang mengatakan itu, kalau di zaman sekarang pendapat itu diusung kuat oleh Syaukani, Sanani, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekhul Albani, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan beberapa yakni ulama yang lainnya. Baik. Para ulama yang mengatakan suci, dalilnya poena. Dalilnya itu Rasulullah cuma nyebutkan haram. Mana nyebutkan najis? Kalau Rasulullah enggak nyebutkan najis, ya berarti haram tok. Tapi enggak najis. Kenapa? Hukum segala sesuatu asalnya suci. Al-aslu fil asya tahara. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Dan tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram dikonsumsi itu najis. Okay, yang haram yang tidak haram dikonsumsi tapi yang haram dikonsumsi tapi najis. Tapi suci itu banyak. Yo banyak lah oli kan suci. Tapi diminum ya haram. Jadi payukon itu suci tapi diminum ya haram. Jadi tidak semua benda yang haram itu najis. Boleh mengatakan hadis-hadis dalil-dalil yang menyebutkan tentang keharaman jelas, maka kita katakan haram. Tapi dalil-dalil yang menunjukkan kepada kenajisan enggak ada yang tegas, maka kita tetap berpegang kepada hukum kesucian. Kesucian. Lah. Ini makanya berpegang kepada kaidah asal itu paling benar. Jadi dalil itu mau paling benar. Sekarang yang harus dipertanggungjawabkan adalah adakah dalil yang dipegang oleh mayoritas para ulama yang menyatakan bahwa khamr itu najis. Bahwasanya khamr itu najis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan beberapa dalil tentang kenajisannya. Ini tentang kenajisannya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat terakhir tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, jadi sesungguhnya khamar, perjudian, patung-patung, ya, undi nasib ya, itu adalah rijs. Rijsu itu najis. Rijsu itu najis. Yang jadi pembahasan di kalangan para ulama, lalu tegas najis ini kok? Najis ini najis apa? Najis ini najis apa? Karena jelas-jelas di sini Rasulullah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perjudian. Dan judi itu alatnya di zaman Rasulullah SAW itu dadu. Alat judi di zaman Rasulullah itu dadu yang dilempar rotak-rotak-rotak 6 menunggu. Ini pun apa jenisnya? Dadu ya. Ini dadu. Orang orang remi, orang orang apa zaman Rasulullah. Jadi yang jadi lempar enggak. Oh, tembakan kira 4-6. Tidak duit. Aku 6 ya. Frat, rorot 6 duit tak cukup. Itu model judi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, alat kotak itu adalah alat maisir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini rijs. Alat kotak itu suci zatnya. Berarti najisnya najis apa? Najis maknawi. Najis maknawi itu apa tahu? Ya apa ya? Maknanya kok maknanya. Jadi zatnya suci, tapi ini membawa kekotoran, kotornya hati, kotornya harta, najisnya hati, najisnya perhubungan dengan keluarga dan macam-macam, itu ada najis maknawi. Ini membawa kepada perbuatan haram dan kerusakan, tapi zatnya najis. Ini zatnya suci. Rasulullah SAW meneruskan wal angsal patung. Patung itu zatnya suci untuk semen. Ini toko semen kan berarti. Tapi najis, najis maknawi karena disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Undi nasib. Undi nasib di zaman Rasulullah SAW itu macam-macam. Ini undi nasib itu enggak judi ya. Kalau judi itu taruhan. Kalau undi nasib itu iki arepe dagang. Kok untung apa ora ya? Ngono ya. Jupuk burung. Jupuk burung, burung merpati atau burung apa? Diiberno. Us. Nengen. Wah, untung mlaku. Us ngono. Ngiwo, gak sido sesuk ae. Ngono. Itu al-azlam, salah satu di antara bentuk azlam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini salah satu di antara bentuk undi nasib di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah, apa hukumnya burung zatnya? Hah? Suci. Berarti yang haram itu, yang najis itu maknanya. Ini najis maknawi bukan itu. Akhirnya ini masalah ayat ini yang jelas-jelas lafadznya itu rijsun najis tetap jadi polemik. Ini di kalangan para ini ulama kita. Para ulama yang mengatakan najis khamar, mereka mengatakan khamar itu yani lafadz rijs itu najis, najis zat dan najis makna. Najis zat dan najis makna. Tapi kalau kemudian dipastikan salah satu atau sebagian dari yang disebut ini cuma najis maknanya, ya berarti najis maknanya. Yang golok dalilnya ya berarti tetap umum najis makna dan najis zat. Dan itu dipegang oleh jumhur para ulama. Khamr najis maknanya, najis pula zatnya. Karena enggak ada dalil yang memalingkan. Tapi kalau apa tadi? Judi, patung, undi nasib dikatakan najis zatnya enggak mungkin. Berarti tinggal najis maknanya. Para ulama yang mengatakan bahwasanya khamr itu enggak najis, mereka mengatakan lawang konco-koncone najis makna tok kok masuk khamr dhewean, najis sisi, najis zatnya. Jadi ayat tentang macam itu. Dan beberapa dalil yang lain yang berhubungan dengan masalah yani ini agak panjang pembahasan tentang masalah itu. Secara pribadi akhwat, ana lebih cenderung secara dalil untuk menyatakan bahwasanya khamr itu suci lebih dekat. Secara dalil ya. Tapi kehati-hatian kalau terkena khamr, maka bersihkanlah. Ini maka bersihkanlah, karena mayoritas para ulama yakni menyatakan bahwasanya khamr itu apa? Najis. Menyatakan bahwasanya khamr itu najis. Wallahu yakni a'lam bissawab. Yakni wallahu a'lam bissawab. Ini yang berkemudian, karena itulah maka Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam hadis ini bahwa khamr dimasukkan dalam bab tentang najisnya khamr, tentang masalah najis, karena beliau ingin menyatakan madhab mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya khamr itu bukan sekedar haram, tapi dia itu adalah sesuatu yang najis. Wallahu yani a'lam yani bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah yang pertama yang berhubungan dengan hadis yang ada di hadapan kita. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga berkaitan dengan masalah apa hukumnya cuka. Cuka itu sebagaimana saya katakan tadi, cuka itu ada dua. Ada cuka yang dibuat tanpa proses jadi khamr, dan cuka jenis itu jelas-jelas halal. Apa dalilnya? Ini apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengingkari orang masak pakai cuka, dan Rasulullah dan cuka itu adalah salah satu bahan yang dipakai yang untuk lauk. Ini bahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang ke rumah pagi-pagi, itu pada salat subuh, kemudian agak siangan dikit ada urusan di masjid, beliau baru pulang. Sampai rumah itu beliau enggak tahu di rumahnya ada makanan apa enggak, dan rata-rata manusia di zaman itu enggak pernah tahu di rumahnya ada makanan apa enggak. Bukan saiki di rumah mangan opo, mikir saiki kan engko mangan opo. Kalau zaman dulu nanti bisa makan apa enggak, itu kehidupan manusia-manusia mulia di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pulang, kalau pulang ada makanan dimakan, seneng dimakan, enggak seneng enggak ada komentari, kan dimakan tapi enggak ada komentari. Rasulullah itu enggak pernah celak makanan. Jadi kalau memang seneng dimakan, kalau enggak seneng enggak usah dikomentari. Ini enggak usah dikomentari, ya enggak dimakan gitu aja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu kalau pulang-pulang, ini Dek, ada makanan. Ini enggak ada ya Rasulullah, enggak ada blas. Maka beliau mengatakan idzan ana sha'im. Kalau begitu wis poso wae. kalau begitu aku puasa aja. Kalau beliau itu dah mikir-mikir, mabengi makanannya karek terakhir, periksa kira ono panganan. Wis mikir-mikir poso. Sampai rumah, yuk gak takon makanan. Wong apa? Wis dari masjid wis niate. Wis niate poso, sudah niatnya berpuasa. Istrinya ngomong, "Ya Rasulullah, ada makanan diantar sama tetangga tadi. Oh, aku tadi sudah niat puasa, tapi ono manganan ya wis kasih to poso, mamai." Ini poso mutlak ya ini ya sudah makan aja. Nah, suatu hari Rasulullah SAW itu pulang. Jadi beliau enggak ada niatan puasa. Maka beliau tanya, "Ada makanan, Dik?" "Ada ya Rasulullah." Maksudnya makanan itu rotinya itu. Rotinya itu, roti yang atos-atos asin, roti asin belum. Jadi ada. Lauknya apa? Lauknya apa? Kalau lauk kelas elit di zaman Rasulullah itu sarit. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu Aisyah bainan nisa kamathali syarid bainat ta'am." Perumpamaan Aisyah di antara semua wanita itu kayak sarit di antara semua makanan. Ini maksudnya makanan paling enak itu sarit, sebagaimana wanita paling mulia itu Aisyah. Itu yang maksudkan oleh beliau. Apa itu sarit? Sarit aku gak senang. Sarit itu madu campur susu, campur tepung, campur daging suwir-suwir gitu, diublek jadi satu, dimasak, terus engko dadi koyo saus ngono. Jadi bentuknya itu nanti akhirnya itu koyo kita ngono yo sambel pecel apa ngono. Jadi ngono ku engko roti dicuil, dimam. Dimam. Ana tahu karena ana itu dekat dengan para masyayikh pada waktu masih kuliah dulu, ana itu dekat sekali dengan mereka. Kalau mau ke rumah sakit, kalau mau kemana-mana itu aku yang diajak. Ini anak yang diajak kemana-mana. Suatu hari tiba-tiba TU nya Indonesia Ahmad dipanggil sama rektor. Ini. Ada apa ya? Istirahat setengah jam. Istirahat, waktu istirahat itu. Ada apa? Enggak tahu, di ruangan beliau. Ke atas, sampai di sana para masyayikh, para dosen itu kumpul. Ada apa nih? Pikiran anak. Dek tekor sidang. Ternyata masuk ke dalam, Ahmad silakan masuk. Ini Ahmad, ini Aisyah. Ini enak, silakan dimakan. Pikiran anak. Aisyah, opo, keturun nyambung. Ahmad, ada sarit. Inilah sarit. Oh, ya. Karena dengan lafaz sarit, aku semangat. Ternyata rasanya gak enak. Lidah kita kan beda dengan lidah mereka. Lidah kita kan beda. Antum bawa terasi. Ini dengan Saudi buah. Ini enggak payu. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah kita. Jadi itu sarit. Kalau enggak punya itu biasanya ya susu tok, madu tok atau apa gitu. Ini keju atau apa itu lauknya. Lah, itu enggak ada blas. Sing rada ono rasane, cair sing rada ono rasane itu juga. Ngene. Akhirnya Rasulullah mereka mengatakan, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah." Adanya cuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'mal idam al khal." Sebaik-baik lauk itu cuka. Ciri siapa? Kata siapa sebaik-baik lauk itu cuka? Beliau itu ngomong itu hanya untuk membahagiakan istrinya. Hanya untuk mengendalikan perasaan istrinya. Ingat dalam bahasanya Rasulullah, wanita itu qawarir. Alaikum bil qawarir, kata Rasulullah. Hati-hati kalian mengendalikan kowarir, gelas-gelas kaca ini yang mudah pecah, mudah retak, hati-hati gitu ya. Makanya beliau dalam kondisi semacam itu yang beliau mengatakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk cuka. Jadi sopo ya, jadi sopo ini yuk kok yang bisa jadi ini pulang-pulang itu masak apa deh? Enggak ada apa-apa mas, adanya ini opo cuka, adanya opo lah ini paling gak enak ini adanya opo lah tahu goreng sisa kemarin. Wah, sebaik-baik lauk, masya Allah, sebaik-baik lauk tahu goreng kemarin kan suka gitulah. Ciri sopo sate lo enak, macam-macam enak. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu juga menunjukkan bahwa sin juga itu halal. menunjukkan bahwasanya cuka itu halal. Tapi masalahnya di sana ada satu jenis cuka itu dari proses khamar. Jadi proses khamar. Apa hukumnya? Khamar yang berproses jadi cuka, khamar yang berproses jadi cuka itu ada dua macam. Ada yang berproses dengan sendirinya. Khamar kalau sampai bisa jadi cuka itu berarti proses awalnya sangat bagus. Tahu tapi. Mirip-mirip dengan tape lah. Ya. Tapi itu pada teman sekalian. Itu kalau awalnya bersih gitu, nanti kalau jadi tape ini manis, beberapa hari tetap manis. Tapi ini gawe tape setengah hati. Ngene, ora pati resi, yakin tak kecut. Oleh rong dino mabuk. Oh, gak mabuk teh. Yo gak enak gak enak rasanya kecut-kecut pahit. Khamar juga begitu, anggur itu kalau dia dibacem, ikut dibacem, dia apa tuh? Di blender, zaman Rasulullah orang mulai blender, diperes itu tuh anggurnya bersih, meresnya bersih, tempatnya bersih. Kemudian dibiarkan aja, dapat 3 hari dia akan jadi khamar. Setelah seminggu dia khamarnya itu akan menghilang dan dia akan membening kembali dan jadi cuka. Tapi yang khamar sampai jadi cuka itu jarang. Ini kenapa? Itu butuh proses khusus. Ini. Lah, roto-roto kalau ingin menjadikan cuka itu dipoles, dikasih. Ini dikasih opo lah, ini dijemur, ya digodok, ya di apa gitu. Ada proses manusia. Dan itu proses khamar yang diproses oleh orang menjadi cuka itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan oleh beliau, yang itu takhudhu khallay Rasulullah dijadikan ini cuka pripun, maka beliau mengatakan enggak, buang aja. Ini buang aja. Menunjukkan para jamaah yang diulang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya khamar itu murni khamar. Ini khamar itu adalah murni khamar, cuka yang terbuat dari khamar kalau proses itu adalah sesuatu yang haram. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis yang ini baru-baru kali ini muncul satu masalah yang berkaitan dengan hadis ini. Apabila ada orang itu mempunyai barang haram, gitu ya, mempunyai barang haram, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus dilakukan dengan barang haramnya itu? Ditol, larang gitu kuni. Kita lihat. Haramnya itu haram zat atau haramnya itu haram penggunaan. Jika haramnya itu haram zat, maka jangan dijual meskipun dulu tukunnya mahal. Apa itu? Duwe asu. Ini tuku anjing, biyen itu sak durung ngerti hukumnya anjing, ku tuku anjing atau tuku babi. Ya, tuku babi. Babi Cina itu. Mana tahu babi Cina? Orang-orang ya, anjing ya, tuku anjing cina api, bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga tanaman, bukan anjing penjaga ternak, anjing yang api itu. Terus ngaji, biyen tukune 20 juta anjing ini, dia apa no? Yo kali apa no culun di hutan, ini kali dibunuh. Anjing bukan termasuk binatang yang dibunuh. Anjing yang harus dibunuh itu al-kalbul akur, anjing gila. Anjing itu dibawa ke hutan, dilepas. Engko liman karo singa yo barno nasibe. Biarkan. Jangan kemudian ditol, kemudian duite dimanfaatkan karena anjing itu haram zatnya. Haram zatnya dan enggak bisa dimanfaatkan cara halal. Tapi kalau kemudian barang itu yang kita bertobat darinya itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara halal, enggak apa-apa dijual. Apa contohnya? Ini, apa contohnya? Ya apa lah, ngono ya. Ini biyen itu gandrung karo apa? Ngono ya. Terus duwe apa? Duwe alat untuk nyetel CD, apa namanya? CD player. CD player biyen ku penuh dengan ngene ngono-ngono pokoknya itu. Nek penuh dengan apa itu setelan-setelan yang haram. Apa hukum CD player-nya? sisi pelajarannya, tatkala digunakan haram menjadi haram, tatkala digunakan halal menjadi halal. Maka tatkala dia sudah bertobat, juallah, enggak ada masalah. Dijual, jadi enggak ada masalah. Jadi itu sebagaimana yang di dalam hadis ini. Tatkala khamr itu enggak bisa dimanfaatkan untuk halal, maka enggak boleh dijual. Jadi enggak boleh dijual, harus tetap dibuang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Kita lanjutkan pertemuan depan dengan bab-bab yang berikutnya bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu fi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.